Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah kita membaca pada pertemuan terakhir kita hadis yang ke-24, maka insyaallah kita akan mengambil beberapa faedah yang terkandung dari hadis tersebut. Faedah yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah yang bisa kita raih, yang bisa kita simpulkan dari hadis yang ke-24, yaitu riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jal. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah azza wa jal. Hadis qudsi, yaitu adalah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya. Wa hadza a'la maratibis sanad, dan inilah tingkatan sanad yang paling tinggi. Tingkatan sanad yang paling tinggi yaitu hadis yang diriwayatkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya azza wa jalla. Karena ghayatus sanadi, karena tujuan sanad imma Rabbu azza wa jal, bisa tujuan sanad itu sampai kepada Allah azza wa jal. Wa hadha fil ahadith al-qudsiyah, dan ini merupakan hadis-hadis qudsi, yaitu hadis yang dimana Rasulullah SAW meriwayatkan langsung dari Rabbnya. Maka hadis tersebut disebut, diistilahkan oleh para ulama dengan hadis qudsiyah. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan tujuan sanad itu wa imman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan sanad itu bisa pula sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fil ahadits al marfu'ah, ini disebut dengan hadis yang marfu'. Hadis yang marfu' yaitu adalah hadis yang sampai sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang marfu'. Wa imma anis sahabah, dan bisa juga sanad itu hanya sampai pada sahabat. Hanya sampai pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fil ahadits al mauqufah, dan ini disebut dengan hadis yang mauquf. Apa itu hadis yang mauquf? Yaitu hadis yang sanadnya hanya sampai kepada para sahabat, kepada sahabat tertentu. Tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang marfu adalah hadis yang sampai sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan hadis yang marfu. Kalau hadis qudsi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu dari Rabbnya. Ini hadis yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian hadis yang marfu, yaitu hadis yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai betul sanad itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadis yang marfu. Kemudian hadis yang mauquf yaitu hadis yang hanya sampai pada sahabat tertentu, misalnya berkata demikian dan demikian, kemudian diriwayatkan oleh muridnya dan muridnya menyampaikan lagi sampai kepada berita bahwa sahabat fulan mengatakan demikian dan demikian. Berarti ini adalah hadis yang mauquf. Wa imma anit tabi'in, bisa juga tujuan sanad itu sampainya hanya sampai tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang melihat para sahabat. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Generasi setelah sahabat yang mengikuti sahabat dan melihat mereka. Inilah tabi'in. Maka jika ada hadis yang hanya sampai kepada tabi'in, tidak sampai kepada para sahabat, hanya sampai kepada tabi'in tertentu, wa hadza fil ahadits al maqtu'ah, ini disebut dengan hadis yang maqtu'. Hadis yang maqtu' yaitu terputus, tidak sampai kepada nabi, hanya sampai kepada tabi'in. Jika ada seorang tabi'in mengucapkan demikian dan demikian, bahwa hukum ini demikian dan demikian, kemudian disampaikan kepada muridnya dan muridnya menyampaikan lagi terus sampai berita dari kepada kita bahwa tabi'in fulan mengatakan demikian, maka ini disebut dengan hadis yang maqtu, tidak sampai kepada sahabat dan juga tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis sanadnya, jalur riwayatnya, jalurnya itu sampai kepada Rasul, itu disebut dengan hadis yang apa? Marfu. Kalau jalurnya, sanadnya sampai kepada sahabat, berarti disebut dengan hadis mauquf. Mauquf, tidak sampai kepada Rasul, cuma hanya sampai para sahabat. Kalau hadis itu hanya sampai kepada tabi'in, disebut dengan hadis yang maqtu. Kemudian faedah yang berikutnya, inna ahsana ma yuqalu fil haditsil qudsi, pendapat yang paling tepat dalam permasalahan hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi, para ulama berbeda pendapat tentang mendefinisikan hadis qudsi. Dan pendapat yang paling yang tertepat kata Syekh Al-Utsaimin bahwa hadis qudsi itu adalah hadis innahu ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Rasul sallallahu meriwayatkan hadis tersebut dari Rabb-nya azza wa jalla. Wa naqtasir ala hadza, dan cukup itu saja. Hadis qudsi, definisi hadis qudsi, hadis qudsi yaitu hadis yang diriwayatkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Ini hadis qudsi dan kita cukupkan definisi ini sampai di sini. Tidak perlu kita bertanya, tidak perlu kita membahas, bertanya lebih dari itu. Apakah hadis qudsi ini lafaz dan maknanya dari Allah atau lafaznya dari Nabi Muhammad dan maknanya dari Allah? Dan seterusnya, karena sebagian ulama berpendapat, para ulama berbeda pendapat, apakah hadis qudsi itu lafad dan maknanya dari Allah, ataukah maknanya saja dari Allah, tapi lafadnya dari Rasul. Pendapat yang lebih kuat yaitu bahwa lafad dan maknanya dari Allah. Tetapi kata Syekh Al-Utsaimin, yaitu bahwa hendaknya kita tidak perlu membahas permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Cukup kita definisikan hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan langsung dari Rasul dari Rabb-nya. Diriwayatkan oleh Rasul sallallahu dari Rabb-nya. Itu saja, tidak perlu kita bahas apakah lafaz dan makna dari Allah atau maknanya saja dari Allah, lafaznya dari Rasul. Kesimpulannya bahwa hadis qudsi yaitu apa yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu dari Rabb-nya azza wajalla. Adapun bertanya tentang permasalahan tadi, maka ini terdapat at-takalluf. Fahada fihi naw'un min at-takalluf, terdapat membebankan diri sendiri. At-takalluf yaitu membebani diri sendiri. Dan kita dilarang untuk membebankan diri kita sendiri untuk bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Kemudian faedah yang berikutnya, itsbatul qawli lillahi azza wa jal, penetapan sifat berbicara yang dimiliki oleh Allah azza wa jal, bahwa Allah itu bisa berbicara. Allah memiliki sifat al-kalam. Allah memiliki sifat al-kalam. Dan dalil yang menunjukkan tentang sifat ini sangat banyak dari Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wahuwa dalilun ala ma dhahaba ilaihi ahlu sunnah. Dan inilah apa yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam. Min anna kalam Allahi yakunu bisautin, bahwa ucapan Allah itu ada suaranya, memiliki suara dan memiliki huruf-huruf. Ucapan Allah ada huruf dan ada suaranya, bisa didengar. Allah memiliki sifat berbicara. Tidak boleh kita menta'wil, merubah-rubah maksud dari makna al-kalam. Menta'wil yaitu merubah makna yang hak. Maksudnya Allah berbicara yaitu Allah mengilhamkan kepada Jibril, bahwa untuk Jibril tahu apa yang Allah inginkan. Maka Allah berbicara di hatinya, dan Jibril tahu karena Allah ilhamkan, tetapi Allah hakikatnya tidak berbicara. Nah, ini ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang batil. Mereka menganggap bahwa Allah itu bisu, tidak bisa berbicara. Kenapa mereka mengatakan demikian? Kata mereka, karena jika kita menetapkan sifat al-kalam, jika kita katakan bahwa Allah itu bisa berbicara, berarti sama kayak makhluk. Butuh ada urat nadi, butuh ada apa, pita suara, biar keluar suara, butuh ada lidah. Berarti bisa sama seperti makhluk. Maka jawabannya ini adalah batil. Allah berbicara, tetapi bicaranya tidak seperti makhluk. Tidak butuh dengan hal-hal yang seperti itu. Allah berbicara, berbicara. Ada suara, ada huruf-huruf yang keluar darinya. Tetapi tidak mesti seperti makhluk. Tidak seperti makhluk. Sifat Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat al-kalam lillahi azza wa jalla. Kemudian faedah yang berikutnya pula yang terdapat pada hadis ini, yang keempat, qala anna Allah ta'ala qadirun 'ala adh-dhulm, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mampu, sanggup untuk berbuat zalim. Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman, mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, menunjukkan bahwa Allah mampu untuk berbuat zalim. Karena sempurnanya kekuatan yang ada pada Allah. Allah Maha Kuat. Allah mampu berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Tetapi Allah menahan diri. Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zulm. Jika Allah tidak mampu untuk berbuat zalim, maka ini sifat yang kurang. Allah tidak bisa berbuat zalim. Tidak perlu Allah mengharamkan kepada dirinya perbuatan zalim tersebut. Karena tidak mampu. Seseorang yang lemah dizalimi oleh orang yang kuat, kemudian dia tidak membalasnya. Tidak membalasnya. Bukan berarti dia mampu untuk berbuat, membalas apa yang dilakukan oleh orang yang kuat tersebut. Dia tidak membalas itu dikarenakan tidak mampu. Dikarenakan dia tidak mampu. Jadi dizalimi orang yang lebih kuat, kemudian dia tidak bisa membalas karena tidak mampu. Ini kurang. Tetapi Allah mampu untuk berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Tetapi Allah menahan diri, Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Seperti seorang jika dizalimi dan dia mampu untuk membalas kezaliman yang dilakukan kepada dia, mampu dia untuk membalas, tapi dia menahan diri. Nah, inilah orang yang sabar, inilah orang yang sabar, dia mendapat pahala. Tetapi jika dia takut, tidak berani, tidak mampu untuk membalas, maka dia bukanlah orang yang sabar. Dia mau membalas tapi tidak punya kekuatan. Maka ini tidak mendapat pahala dia. Tidak mendapat pahala. Tidak bersabar dia. Tetapi ketika seorang mampu untuk membalas apa yang diperbuat oleh musuhnya yang menzalimi tersebut, namun dia menahan diri, inilah orang yang terpuji. Maka Allah mengharamkan kezaliman itu atas dirinya, yang padahal Allah mampu untuk berbuat adh-dhulm. Kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna min sifatillahi ma huwa manfiyun mithlu dhulmi, bahwa di antara sifat-sifat Allah itu, ma huwa manfiyun adalah sifat yang dinafikan darinya. Dinafikan darinya seperti kezaliman. Bahwa di antara sifat Allah adalah sifat yang dinafikan dari Allah seperti sifat yang kurang seperti kezaliman. Walakin, kata Syekh Al-Utsaimin, walakin, tapi ketahuilah, i'lam, ketahuilah, annahu la yujad fi sifatillah, bahwa tidak ada sifat Allah Azza wa Jal yang dinafikan, yang ditiadakan darinya, illa li thubuti ziddih, kecuali dibalik penafian tersebut ada penetapan lawan dari sifat itu. Dibalik penafian sifat Allah ada penetapan lawan dari sifat tersebut. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat banyak. Allah memiliki sifat-sifat. Dan sifat Allah ini terbagi menjadi dua macam. Sifat yang thubutiyah, sifat yang ditetapkan kepada Allah. Dan yang kedua, sifat yang dinafikan dari Allah. Sifat Allah ada dua macam. sifat yang ditetapkan kepada Allah dan sifat yang dinafikan dari Allah, yang ditiadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang pertama, yaitu sifat yang ditetapkan, sifat ini untuk Allah, adalah seluruh sifat yang sempurna yang ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa itu merupakan sifat Allah. Apa itu sifat yang ditetapkan kepada Allah? Yaitu seluruh sifat yang sempurna yang ada dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah yang menunjukkan bahwa itu merupakan sifat Allah Azza wa Jal. Maka wajib bagi kita pada sifat ini untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk meyakini dan menetapkan sifat itu milik Allah. Allah memiliki sifat berbicara, kita tetapkan. Karena ada dalil dari Al-Quran bahwa Allah berfirman. Allah bisa berbicara. Allah memiliki sifat al-ilm. Kita wajib menetapkan bahwa Allah berilmu. Kita harus meyakini, menetapkan sifat tersebut untuk Allah. Apa itu sifat tsubutiyah? Yaitu seluruh sifat yang ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa itu adalah sifat milik Allah. Maka wajib dari kita untuk menetapkannya. Kemudian sifat yang kedua dari sifat Allah adalah sifat salbiyah. Disebut oleh para ulama dengan sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat manfiyah. Sifat yang dinafikan, yang dicabut dari Allah, yang ditiadakan dari Allah. Dan sifat yang dinafikan dari Allah itu adalah seluruh sifat yang kurang. Seluruh sifat yang kurang. Seperti sifat kezaliman. Seperti sifat tidur. Seperti sifat bodoh, al-jahl. Seperti sifat lupa, an-nasi. Sifat at-ta'ib, lelah. Itu semua sifat-sifat yang ditiadakan, dinafikan dari Allah. Dan lain-lainnya dari sifat-sifat yang kurang. Maka sifat yang jenis kedua adalah sifat yang dinafikan dari Allah. Seperti sifat tidur, jahil, lupa, dan seterusnya dari sifat-sifat yang kurang. Maka wajib bagi kita, wajib atas kita untuk menafikan sifat tersebut. Dan tidak cukup hanya penafian. Dalam jenis penafian sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak cukup hanya penafian saja. Penafian yang murni. Tidak. Tetapi wajib bagi kita untuk menetapkan lawan dari sifat tersebut. Wajib bagi kita untuk menetapkan lawan dari sifat itu. Maka tidak cukup kita dalam menafikan sifat Allah. Yaitu cukup menafikan. Tanpa menetapkan sifat dibalik lawan dari sifat itu. Karena penafian yang murni, kata para ulama, bahwa an-nafyul mujarrad, penafian yang murni, tanpa ada penetapan dibaliknya, ini bukanlah kesempurnaan. Penafian yang murni, penafian saja, tanpa ada penetapan dibalik itu bukanlah kesempurnaan, bukanlah suatu yang sempurna. Seperti seseorang kita katakan bahwa fulan bukanlah tukang sapu. Fulan bukan tukang sapu. Ini penafian bahwa fulan bukan tukang sapu. Tetapi apakah penafian ini ada penetapan sifat di balik itu? Jawabannya tidak. Berarti ini bukan kesempurnaan. Bukan kesempurnaan. Fulan bukanlah tukang masak. Fulan tidak bisa memasak. Ini penafian sifat dari orang tersebut bahwa fulan tidak bisa memasak. Tetapi di balik penafian ini tidak ada penetapan sifat apa-apa. Berarti bukanlah sifat yang sempurna. Tidak demikian sifat Allah. Jadi sifat Allah yang dinafikan itu harus dibalik sifat tersebut ada penetapan lawan dari sifat itu. Bisa dipahami? Sifat yang dinafikan dari Allah itu tidak cukup penafian saja. Penafian yang murni. Tidak. Karena penafian yang murni itu tidak sempurna. Seperti tadi contohnya. Tetapi harus ada penetapan di balik sifat tersebut. Seperti kita katakan, fulan bukanlah orang yang bodoh. Fulan laisa bijahil. Fulan bukan orang yang bodoh. Berarti kita telah menetapkan sifat lawan dari kejahilan tersebut. Berarti fulan berilmu. Contohnya misalnya, fulan laisa bidhaif. Fulan bukanlah orang yang lemah. Berarti dari penafian ini kita hakikatnya telah menetapkan sifat lawan dari penafian tersebut. sifat yang kita nafikan dari dia. Fulan laisa bidhaif, fulan bukanlah orang yang lemah. Berarti kita telah menetapkan lawan dari sifat tersebut, yaitu bahwa fulan adalah orang yang apa, lawan lemah, orang yang kuat. Inilah sifat Allah. Allah tidak tidur. Allah laisa binaim. Allah tidak memiliki sifat tidur. Berarti menunjukkan bahwa Allah maha sempurna kehidupannya. Menunjukkan kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala sampai tidak tidur. Allah tidak mati. Menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ada penetapan di balik penafian tersebut. Inilah yang namanya sifat yang sempurna. Karena penafian semata tanpa ada penetapan sifat di balik itu bukanlah sesuatu yang sempurna. Bahkan kurang. Kita katakan fulan bukan tukang masak. Kurang, sifat kurang. Tidak ada penafian, tidak ada penetapan di balik sifat tersebut. Tetapi ketika kita katakan bahwa fulan bukanlah orang yang jahil, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berilmu. Ada penetapan di balik sifat tersebut. Inilah jenis sifat Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu sifat Allah yang salbiyah, yang dinafikan. Maka sifat Allah yang dinafikan dari Allah seperti kezaliman. Allah tidaklah berbuat zalim terhadap hamba-Nya. Allah tidak memiliki sifat kezaliman. Berarti ketika kita meniadakan sifat tersebut dari Allah, kita telah menetapkan lawan dari sifat itu. Berarti Allah maha adil. Allah maha adil. Tidak berbuat sempurna keadilan Allah, sehingga Allah tidak pernah berbuat zalim dan tidak memiliki sifat kezaliman. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keenam, qala syekh, anna lillahi azza wa jalla ay yahruma ala nafsihi ma syaa, bahwa bagi Allah lah pengharaman terhadap dirinya apa yang dia kehendaki. Bahwa berhak, Allah berhak mengharamkan sesuatu atas dirinya sendiri sesuai apa yang dia kehendaki. Inni haramtu dzulma, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Menunjukkan bahwa hanya hak Allah Subhanahu wa taala pensyariatan haram dan halal. Maka Allah berhak mengharamkan dirinya sesuatu yang dia kehendaki. Fa nahnu la nastati', li'anna al-hukma ilayh, karena semua hukum itu kembalinya kepadanya. Fa nahnu la nastati'u an nuharrima 'ala Allah. Maka kita seorang hamba tidak bisa kita mengharamkan sesuatu atas Allah. Tidak bisa kita mengharamkan sesuatu atas Allah. Bahwa Allah haram berbuat demikian. Allah haram berbuat demikian. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu atas Allah. Dikarenakan Allah lah yang berbuat hukum. Allah lah yang berbuat hukum sesuai apa yang dia kehendaki. Lakin Allah yuharrimu ala nafsihi ma syaa. Tetapi Allah lah yang mengharamkan atas dirinya apa yang dia kehendaki. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ketujuh, kata Syekhul Utsaimin, itlaqun nafsi ala dzati, mengitlakkan nafs terhadap adzat. Inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman itu atas nafsi, atas diriku. Maksudnya nafs di sini ani adzat, zatnya Allah. Maksudnya nafs adalah zatnya, yakni atas zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah dan dia memperingatkan kalian nafsah, tentang dirinya, maksudnya tentang zatnya. Allah memperingatkan kalian nafsah, yakni zatnya. Allah memperingatkan kalian dari zatnya, yakni takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, anna Allah Ta'ala harrama adh-dhulm, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim sesama hamba. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman tersebut antara sesama kalian adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram, perbuatan zalim sesama hamba adalah perbuatan yang haram. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa wayaduru ala amrain, bahwa kezaliman itu berkisar pada dua perkara. Kezaliman itu berkisar pada dua perkara. Yang pertama, kezaliman yang menghalangi kewajiban pada orang lain kedzaliman yang menghalangi kewajiban apa yang wajib pada orang lain, kedzaliman yang menghalangi apa yang wajib pada orang lain, man'u wajib lil ghair wa imma tahmiluhu ma la yajibu alaih, atau kedzaliman yang kedua, mewajibkan bagi orang lain apa yang tidak wajib baginya. Mewajibkan bagi orang lain apa yang tidak wajib baginya. Inilah dua perkara adz-dzulm. Man'u wajib, menghalangi apa yang wajib pada orang lain, atau yang kedua, mewajibkan orang lain apa yang tidak wajib baginya. Contoh yang pertama, mewajibkan sesuatu kewajiban kepada orang, atau man'u menghalangi apa yang wajib, mencegah apa yang wajib pada orang lain, seperti seseorang yang dia memiliki hutang kepada orang lain dan dia mampu untuk membayar hutang tersebut, maka dia telah menahan apa yang wajib baginya pada orang tersebut. Dia punya hutang dan dia kaya, dia bisa melunasi hutangnya kepada orang yang dihutangi, tetapi dia menahan, tidak mau bayar. Ini kezaliman, karena dia telah menahan yang wajib pada orang lain bagi dia. Dia telah menahan apa yang wajib pada orang lain untuk diberikan. Ini kezaliman. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nundanya orang yang kaya dalam pembayaran hutang itu adalah kezaliman. Menunda pembayaran hutang dalam keadaan dia kaya, ini adalah kezaliman, karena dia menahan apa yang wajib pada orang tersebut. Kemudian yang kedua, mewajibkan bagi orang lain apa yang tidak wajib bagi dia, seperti seseorang berdusta, mengatasnamakan bahwa fulan punya hutang kepadaku, padahal dia tidak punya hutang apa-apa, tapi dia mendatangkan saksi dusta yang mempersaksikan bahwa fulan pernah berhutang kepada dia. Maka ini dia telah mewajibkan apa yang tidak wajib pada orang lain. Ini kezaliman juga. Itu juga macam-macam kezaliman yang sangatlah banyak. Maka kesimpulannya bahwa al-zulm antara sama hamba dan juga zulm untuk diri sendiri, ini semuanya adalah perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang haram. Fala tadzalamu, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka janganlah kalian saling membalimi. Tapi inilah beberapa faedah, dan insyaallah kita lanjutkan faedah-faedah yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang bismillah. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.